Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan menghadiri majelis ilmu dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama ini, untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena peringatan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan bahwa di antara sifat orang yang beriman, ia akan mengambil manfaat pelajaran dari nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmu yang ia hadiri. Dia mengambil manfaat faedah darinya. Jika yang dia dapatkan misalnya berupa perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berusaha untuk mengamalkannya, menjalankannya, mengerjakannya. Jika yang dia dapatkan berupa peringatan dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun berusaha untuk meninggalkannya, menjauhinya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranil Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di dunia ini yang kami jadikan silih berganti di antara manusia. Yang namanya kehidupan kita di dunia ini tidak terus dalam satu keadaan, tidak terus sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan. Keadaan di dunia ini berubah-ubah, berganti-ganti. Kadang menang dalam perangan, kadang kalah. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang berkecukupan, kadang kekurangan, kadang berkumpul dengan orang-orang dia cintai, yang dia senangi, kadang harus berpisah, dan seterusnya dari keadaan-keadaan yang Allah jadikan silih berganti. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita tidak senangi, yang kita tidak sukai, kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapinya. Hadapi dengan kesabaran. Jangan keluh kesah, jangan murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat menakjubkan, mengherankan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua keadaannya baik, dan ini tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Yaitu jika dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang membuat dia senang, dia gembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat tersebut. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lah. Dan jika dia mengalami dharra, sesuatu yang dia tidak senangi, yang menyakitkannya, yang dia benci, dia pun bersabar menghadapinya. Dia pun bersabar menghadapinya, menahan dirinya, lisannya, hatinya, anggota tubuhnya, jangan sampai muncul dari dia sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha bersabar menghadapinya. Dan itu lebih baik bagi dia. Dan inilah keadaan kita di dunia, tidak lepas dari dua perkara ini. Semua yang kita hadapi setiap harinya tidak lepas dari dua keadaan. Apakah itu sesuatu yang kita senangi, yang menyenangkan kita, menggembirakan kita, atau sesuatu yang tidak kita senangi. Dan bimbingan Rasulullah kepada kita, jika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, yang menggembirakan kita, menyenangkan kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan hati meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh, yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya hanyalah sebab saja. Adapun pemberi nikmat yang sungguhnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan anggota tubuhnya dia menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu yang dia tidak senangi, yang dia benci, maka menghadapinya dengan kesabaran. Jika dia mengamalkan bimbingan Rasulullah dalam hadis ini, maka semua urusan kita semuanya baik, semuanya bagus. Baik dalam keadaan senang, susah, yang kita cintai, yang kita tidak cintai, yang kita benci, kita menghadapinya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka akan baik semua keadaan kita, semua urusan kita. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kesabaran ditanamkan oleh para ulama, kesabaran yang disyariatkan kepada kita, hendaknya kita bersabar, itu mencakup tiga perkara, mencakup tiga hal. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga butuh kesabaran. Menjalankan perintah-perintah Allah butuh kesabaran. Misalnya menjalankan sholat lima waktu setiap hari, berulang terus. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, terus setiap hari, berulang terus. Sampai kita meninggal, diperintahkan terus sholat. Ini butuh kesabaran. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berpuasa di bulan Ramadan, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kita harus menahan makan, minum, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Perkara-perkara yang biasa kita lakukan setiap harinya. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran agar kita bisa menjalankan perintah-perintah tersebut, dibutuhkan kesabaran dari kita. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, butuh kesabaran dalam menjalankannya. Misalnya bersedekah, bersedekah, berinfak di jalan kebaikan. Dengan harta yang kita miliki, kita sedekahkan di jalan kebaikan. Apakah itu menginfakkan, menafkahi keluarga kita, istri-istri, anak-anak, fakir, miskin, dan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Ini butuh kesabaran. Karena asal tabiat manusia itu senang, cinta harta. Sehingga untuk mengeluarkan hartanya bersedekah, butuh kesabaran mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan keharuman-keharuman, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga butuh kesabaran. Karena seringnya yang namanya dosa-dosa, maksiat-maksiat, itu sesuai dengan hawa nafsu. Biasanya seringnya dosa-dosa, maksiat-maksiat itu mencocoki hawa nafsu. Sehingga untuk meninggalkannya dibutuhkan kesabaran. Kapan seorang tidak sabar, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, walaupun itu haram, dia akan ikuti jika dia tidak punya kesabaran. Terlebih lagi ketika pendorong-pendorongnya kuat. Ketika pendorong-pendorongnya untuk melakukan dosa tersebut kuat, semakin dibutuhkan kesabaran, menguatkan kesabaran dalam meninggalkan dosa tersebut. Barang siapa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun juga akan mendapatkan pahala. Bukan hanya dalam mengerjakan kebaikan kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga dalam meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersabar meninggalkannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga akan mendapatkan pahala. Sebagaimana di antaranya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah seorang yang meninggalkan maksiat padahal pendorong-pendorongnya sangat kuat, namun dia mampu bersabar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Dari 7 golongan tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kecantikan, yang punya kedudukan, diajak untuk berbuat keji, berbuat dosa, berbuat zina. Dia pun meninggalkannya, bersabar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendorongnya kuat, perempuan yang mengajaknya, bukan dia yang maksa, bukan dia yang minta. Perempuan yang mengajaknya. Dan yang mengajak dia ini perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Namun dia tetap bersabar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan yang Allah berikan kepadanya di hari kiamat kelak, ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk yang diperintahkan bersabar, perkara yang ketiga yaitu bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah yang sifatnya yang menyakitkan kita, yang kita tidak senangi, yang kita tidak sukai, kita diperintahkan menghadapinya dengan kesabaran, bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu apabila mereka menghadapi musibah, tertimpa musibah, apakah meninggalnya orang-orang yang mereka cintai, meninggal anaknya, orang tuanya, kerabatnya, sahabatnya ataupun yang lainnya, orang-orang yang dia cintai. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar menghadapinya dan membaca doa tersebut. Maka mereka orang yang seperti ini bersabar menghadapi musibah, ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka, mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah gabungkan tiga keutamaan bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Allah kepada hamba-Nya diterangkan oleh para ulama, di antaranya Abu Aliyah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, sana'uhu fil malail ala. Salawat Allah kepada hamba-Nya yaitu sanjungan Allah kepada hamba-Nya di hadapan para malaikat-Nya yang mulia. Allah akan menyanjung, memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat-Nya yang mulia. Dan yang kedua, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat jika disebut sendirian diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka mencakup, semoga Allah mengampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan menjaganya pada waktu yang akan datang. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan menjaganya pada waktu yang akan datang. Ini jika disendirikan rahmat. Adapun jika digabungkan antara rahmat dan maghfirah, maka maghfirah ini ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu, dan rahmah penjagaan pada waktu yang akan datang. Adapun jika disebutkan sendirian rahmat, maka mencakup kedua-duanya. Itu agar dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah dan agar diberikan penjagaan taufik pada waktu yang akan datang. Dan keutamaan yang ketiga, hidayah. Mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Dia bersabar yang adalah amalan yang benar. Bersabar dalam menghadapi musibah, amalan sesuai perintah Allah, sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan hidayah di atas al-haq, di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bersabar sangatlah banyak dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah, dan juga dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat banyak. Di antaranya dengan kita bersabar, kita akan mendapatkan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, bahwa dengan kita bersabar, ini adalah sebab kita bisa meraih mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan kesabaran secara umum, bersabar secara umum, maka mencakup tiga perkara tadi. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Diterangkan oleh para ulama, ayat ini termasuk dalil bersabar dalam tiga perkara tadi. Hukum Allah, hukum syar'i, dan hukum kauni. Hukum syar'i atau perintah-perintahnya dan larang-larangannya. Bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan hukum kauni itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, maka kita diperintahkan menghadapinya dengan kesabaran. Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, baik hukum syar'i maupun hukum kauni. Demikian juga dengan kita bersabar. Di antara keutamaan bersabar, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala tanpa hitungan, tanpa hisab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan balasan kepada mereka, balasan yang sempurna tanpa perhitungan, tanpa hisab. Dikerantakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, "Laisa yukal wala yuzan walakin yughrafu lahum ghurfa." Sebagaimana qala. Balasan bagi mereka tanpa hisab, yaitu tidak ditakar, tidak ditimbang, namun langsung diambilkan, yughrafna, dicidukkan tanpa hisab. Demikian juga di antara keutamaan bersabar, bahwa dengan sabar inilah sebab yang Allah sebutkan, kita bisa masuk ke dalam surganya. Dengan sebab kesabaran inilah, baik sabar menjalankan perintah Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebab kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, para malaikat, ketika mereka menemui penghuni surga, "Wal malaikati yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar." Para malaikat masuk menemui penghuni surga dari segala pintu dan mengucapkan kepada penghuni surga, "Keselamatan untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian." Maka sebaik-baik tempat kembali ini, surga ini. Dengan sebab kesabaran kalian, kalian meraih kenikmatan ini, surga Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan sabar, sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan sebuah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan pemberian kesabaran. Kesabaran termasuk anugerah dari Allah kepada hamba yang sangat luar biasa. Karena dengan kesabaran inilah kita bisa menjalankan semua amal-amalan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita, baik dunia dan akhirat, dan bisa meninggalkan perkara-perkara yang bisa mudaratkan kita, baik di dunia maupun di akhirat, dengan kesabaran. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis-sabr, dalam Sahih Bukhari. Kami dapati kehidupan kami menjadi baik itu dengan kesabaran. Dibantu dibarengi dengan kesabaran. Baik dalam kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, semuanya butuh dibarengi dengan kesabaran. Demikian juga hal ini Allah perintahkan kepada kita, agar kita menjadikan kesabaran dalam semua amal-amalan kita, agar terlaksana dengan baik, hendaknya dibarengi dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah bantuan dengan kesabaran dan salat. Agar perbuatan-perbuatan kalian, amal-amal kalian terlaksana dengan baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harus dibarengi dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan kesabaran diterangkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim, was-sabru dhiya. Kesabaran itu adalah cahaya. Kesabaran itu adalah cahaya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, maknanya kesabaran cahaya, ay la yazalu shaim mahmudan mustadian muhtadian mustamirran ala shawab kama qala. Yaitu pemilik kesabaran, orang yang bersabar, dia selalu mendapatkan pujian dalam keadaan mahmud, dipuji, dan juga mendapatkan cahaya, yaitu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus di atas kebenaran. Mendapatkan cahaya, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus di atas kebenaran. Itu dengan kesabaran. Demikian juga dengan kita bersabar dalam menghadapi musibah-musibah. Ada keutamaan tersendiri bersabar dalam menghadapi musibah-musibah. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dengan kita bersabar menghadapi musibah-musibah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah dan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala gham hatta syaqatu syaquha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim rasa capek ataupun penyakit ataupun sesuatu yang buat dia sedih, bahkan walaupun duri yang menusuknya, namun dia bersabar menghadapinya, melainkan semuanya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Illa kafarallahu biha min khataya. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, indah Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, "Ma yazal bala' bil mu'mini wal mu'minah fi nafsi amali waladih hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khathiyah." Akan qala Rasulullah SAW bersabda terus, Allah akan memberikan cobaan kepada seorang mukmin, baik pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, dan dia bersabar menghadapinya sehingga dia berjumpa dengan Allah SWT meninggal dalam keadaan tidak ada dosanya, bersih dari dosa-dosanya. Ketika dia bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut, maka di antara keutamaannya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah, Allah akan mengangkat derajat hambanya. Jika hamba tersebut Allah jaga dari dosa-dosa, kemudian tetap Allah berikan musibah kepadanya, maka musibah tersebut untuk mengangkat derajatnya, akan semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah yang dikutipkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami', "Inna rajul la yakunu lahu al-manzila 'inda Allah, fama yablughuha bi'amal, wa la yazalu Allah yabtali bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang Allah persiapkan bagi dia kedudukan yang tinggi di surga, derajat yang tinggi di surga. Ada seorang hamba yang Allah persiapkan bagi dia derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di surga. Namun derajat tersebut tidak bisa dicapai oleh amalannya. Maka Allah terus memberikan cobaan kepada dia dan dia bersabar menghadapinya sehingga dia bisa mencapai derajat tersebut. Nah, dengan kesabarannya, dengan kesabaran menghadapi musibah, nah, Allah akan mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan bersabar ini, diterang oleh para ulama ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan, terkhusus bersabar dalam menghadapi musibah. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertama, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dalam hari musibah, bukan karena terpaksa, namun karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menjadikan kita memperoleh, mendapatkan keutamaan-keutamaan bersabar. Hendaknya kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan orang-orang yang bersabar, mereka bersabar mengharapkan wajah Allah SWT, bersabar dengan ikhlas. Mereka mengerjakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, membalas kejelekan orang lain dibalas dengan kebaikan, mereka akan mendapatkan tempat duduk yang baik, tempat tinggal yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat mulia ini Allah sebutkan bahwa di antara sifat bersabar agar mendapatkan keutamaan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bersabarnya adalah dengan ikhlas. Sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, bersabar dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik bersabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bersabar dalam menghadapi musibah, ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, harus ikhlas. Syarat yang kedua agar kita mendapatkan keutamaan sabar, terkhusus sabar ketika menghadapi musibah, adamu syakwillah ilal ibad. Tidak boleh mengadukan Allah kepada manusia. Tidak boleh mengadukan Allah kepada manusia, kepada orang lain. Adapun mengadu kepada Allah diperbolehkan, mengadu kepada Allah. Namun mengadukan Allah kepada orang lain, kepada manusia, ini tidak diperbolehkan. Misalnya mengatakan kepada temannya, kenapa Allah memberikan kepada aku cobaan seperti ini? Kenapa Allah memberikan musibah ini? Mengadukan Allah kepada orang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah riwayat Al Hakim dikutip oleh Syalbani rahimallahu taala, "Idza btalaitu 'abdul mu'min falam yashkun ila 'uwadi abdaltuhu lahman khair min lahmi wa daman khair min damih thumma yasta'niful 'amal." Jika aku menguji hambaku yang beriman, jika aku memberikan ujian cobaan kepada hambaku yang beriman, apakah pada dirinya penyakit dan yang lainnya, atau pada hartanya, atau pada orang-orang yang dia cintai, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, apabila aku menguji hambaku yang beriman dan dia tidak mengadukanku kepada orang-orang yang menjenguknya, tidak mengadukan Allah kepada manusia, maka aku akan menggantikannya, menggantikan untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, darah yang lebih baik dari darahnya, kemudian dia mulai beramal, memulai lagi dari awal beramal. Yaitu dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara syaratnya di sini tidak boleh mengadukan Allah kepada manusia. Karena termasuk jaza'an, keluh kesah, tidak sabar terhadap musibah yang menimpanya. Yang mengadukan Allah kepada manusia ini tidak diperbolehkan. Adapun mengadu kepada Allah, menyebutkan musibah yang dia alamin kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ini tidak mengapa. Seperti beberapa para nabi, yang Allah kisah dalam Al-Qur'an, mereka mengadukan musibah yang mereka alami kepada Allah, minta diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa penyakit, sudah lama bertahun-tahun, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Engkau lah Zat yang Maha Penyayang, innaka antar arhamur rahimin. Ini mengadu kepada Allah, menyebutkan musibah yang menimpa dia agar Allah memberikan jalan keluar, memberikan keselamatan. Tidak mengapa, mengadu kepada Allah SWT. Yang tidak diperbolehkan adalah mengadukan Allah kepada manusia. Demikian juga di antara syarat agar kita mendapatkan keutamaan bersabar, terkhusus bersabar dalam hari musibah, adalah as-sabr 'inda sadmatil ula, bersabar di saat awal kali terkena musibah. Di saat terkena musibah itu, disitulah kita dituntut untuk bersabar. Bukan nanti setelah lewat beberapa hari baru ya sekarang saya bersabar. Bukan itu yang dimaksud. Agar kita mendapatkan keutamaan bersabar ketika menghadapi musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Umamah dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Syalbani rahimallahu taala, riwayat Ibnu Majah, "Ya ibn Adam, in sabarta wa hatasabta 'inda sanawatil ula, falam arda laka thawaban dunal jannah." Apa kata dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, jika kamu bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di saat awal kali kamu merasakan musibah, tertimpa musibah, aku tidak ridho bagimu balasan bagimu kecuali surga. Aku tidak meridhoi balasan untukmu kecuali surga." Bersabarnya kapan? Saat pertama kali terkena musibah. Bukan nunggu setelah lewat berapa hari baru bersabar. Awalnya keluh kesah, marah-marah, murka. Setelah itu baru bersabar. Bukan itu. Agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan bersabar ketika mendapatkan musibah, yang dituntut, yang diperintahkan adalah bersabar saat awal kali terkena musibah. Karena dengan lewatnya hari, lewatnya berapa waktu, itu seorang akan ringan musibahnya. Fa'inumal ayam yasruna, sebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Karena dengan berlalunya berapa hari, itu akan terhibur seorang, akan ringan musibahnya. Sehingga yang diperintahkan bersabar, ditekankan, dan itu besar pahalanya, itu awal kali terkena musibah. Ma'asyarul muslimin, para hadirin jemaah salam bagi yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa perkara, upaya, sebab-sebab yang mendorong kita agar kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, demikian juga bersabar dalam menjalankan perintah Allah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diterangkan oleh para ulama, agar kita bisa bersabar yaitu dengan mengingat besarnya keutamaan-keutamaan bersabar. Dan kita mengingat, mengetahui, mempelajari keutamaan-keutamaan bersabar. Ini mendorong kita agar mampu, kuat, bersabar. Baik bersabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, demikian pula bersabar dalam menghadapi musibah. Demikian pula di antara perkara yang membantu kita bisa agar kita kuat bersabar terkhusus dalam menghadapi musibah, at-ta'assi bi ahli masaib. Mengambil pelajaran mencontoh orang-orang yang terkena musibah dan mereka bersabar. Ketika dia terkena musibah, dia melihat saudara-saudara yang lainnya, tetangganya terkena juga musibah, namun mereka juga bersabar. Mereka saja bisa bersabar, maka saya juga harus bisa bersabar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang mengejek beliau, sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam kismah, faqala rajulun wallahi inna hadhihi al-kismah ma udi ma adala fiha wa ma urida biha wajhullah. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang mengejek, mencela cara pembagian Rasulullah SAW, mengatakan pembagian ini tidak adil, tidak diinginkan dengannya wajah Allah, pembagian tidak ikhlas. Ini Rasulullah yang dikritik. Akhirnya sahabat tersebut yang mendengar ucapan itu, dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun langsung memerah wajahnya. Beliau marah. Faman ya'adil idza lam ya'adil wa rasuluhu. Kalau begitu siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Siapa yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabarna. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau diuji lebih banyak, lebih besar ujiannya dibandingkan ini, beliau pun bersabar. Beliau mencontoh Nabi Musa kesabaran beliau dalam menghadapi musibah, cobaan. Beliau pun juga berusaha untuk bersabar. Ini juga diantara sebab agar kita bisa kuat bersabar. Kita contoh saudara-saudara kita yang terkena musibah juga yang serupa atau bahkan lebih parah dari kita. Dan mereka pun mampu bersabar. Ini mendorong kita agar kita juga bisa kuat bersabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Demikian juga diantara upaya sebab agar kita kuat, mampu untuk bersabar terkhusus dalam menghadapi musibah, yaitu keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi termasuk musibah yang menimpa kita itu adalah takdir Allah SWT. Sudah Allah tetapkan, dan apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah di muka bumi ataupun pada diri kalian, kalian tertimpa musibah, itu semua melainkan sudah ada di kitab sebelum kami ceritakannya, sudah Allah takdirkan sebelum terjadi musibah tersebut. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk yang bisa membuat kita kuat, sabar menghadapi musibah. Musibah tersebut sudah Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salam maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.